Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala hadisul fil. Falamma tahaddath al-Arab bi kitabi Abrahah tadzarika ila an-Najashi sami'a rajulun min Kinanata fa'azza 'alayhi al-amr. Wa huwa min al-Arab alladhi rad'u bi liban hubbi al-Ka'bati wa ta'dhimiha. La ya'diluna biha baitan ولا يرون عنها بديلا فخرج حتى أتى الكنيسة فدخلها ليلا فرطخ قبلتها بالعذيرة وجمع جيافا فألقاها فيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Al-ikhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan tentang kejadian penting yang terjadi pada masa Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi, Syaibah bin siapa nama orang tua Syaibah? Hisham bin Qusay bin Kilab. Pada pekan lampau kita telah sebutkan tentang peristiwa sumur Zamzam. Ditemukannya kembali sumur Zamzam oleh Abdul Muttalib melalui mimpi. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kejadian kedua yang terpenting adalah peristiwa tentara bergajah. Dan peristiwa-peristiwa yang begitu masyhurnya, populernya di seluruh bangsa Arab. Ya. Adapun sebab terjadinya peristiwa tentara bergajah datang ingin menyerang Ka'bah ini adalah salah seorang raja di Yaman yang bernama Abraha, ya, Al-Ashram. Dan dia adalah salah seorang raja kecil di bawah kekuasaan Raja Najasyi di Ethiopia, beragama Nasara. Dan kita telah ceritakan pada pekan lampau bagaimana asal-usul datangnya agama Nasrani ke negeri Yaman, ya. Dan dia melihat betapa bangsa Arab mengagungkan Ka'bah, maka dia merasa iri dan dia bangunlah ketika itu tempat yang begitu besarnya, namanya Al-Qulais, gereja yang begitu megahnya. Dan yang membuat gereja ini, pekerja-pekerjanya adalah orang-orang Yaman yang dipaksa, kerja paksa oleh Raja Abraha, ya. Bahkan dibuat timing waktu, jika tak selesai tangannya dipotong. Mereka diperintahkan untuk memindahkan batu-batu gunung, ya. Dan mereka mengambil berbagai macam peninggalan daripada Ratu Balqis dari Sabak, berupa emas dan perak. Ya, mereka sepuh, mereka buat tempat ibadah yang terbesar. Bahkan ketika itu tak ada yang lebih besar daripada itu. Ya. Dan dia buat di sana salib yang berasal dari bahan emas dan perak. Dan dia buat Al-Qulais ini tempat yang begitu tinggi, sehingga dari tempat di Son'a ini tampak terlihat negeri Aden karena tingginya. Ya. Barang siapa yang matahari terbit tak selesai kerjaannya, dipotong tangannya. Ya, dia hinakan ketika itu orang-orang Arab di Yaman. Kemudian dia kirimkan surat kepada Raja Najasyi. Ya. Dia katakan, sesungguhnya aku telah membuat untuk muhai raja kanisa, rumah ibadah orang Nasara, gereja. Lam yura mithluha limalikin kana qablak. Tak pernah ada yang mampu membuat sebelum ini, raja-raja sebelummu. Walastu bimuntahin hatta asrifa ilaiha hajjal Arab. Dan aku tak berhenti sampai aku akan memaksa orang-orang bangsa Arab agar datang berhaji kemari, ke Yaman. Ya, ke Son'a. Adapun lanjutannya, tatkala surat ini terdengar oleh bangsa Arab, ada salah seorang laki-laki dari Kinanah. Kinanah adalah satu suku. Ia merasa tak senang mendengar surat yang dilayangkan, yang dikirim kepada Raja Najasyi. Ya, dan dia adalah orang yang terbiasa sebagaimana bangsa Arab lainnya sejak kecil begitu mencintai Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Dan mereka tak akan pernah menganggap ada rumah yang sama semisal Ka'bah. Dan Ka'bah tak bisa digantikan. Maka orang ini keluar dari rumahnya. Datanglah dia ke tempat gereja besar itu, Al-Qulais. Dia datang malam hari, mengendap-endap, menyelinap. Kemudian dia lumuri kiblatnya, tempat kiblat mereka, dengan kotoran manusia. Kemudian dia lemparkan di sana bangkai-bangkai. Ya, apa reaksi Raja Abraha? Nah, faddal. Faghadiba 'inda dhalik Abrahatu wa halafa la yasiranna ila al-baiti hatta yahdimahu. Tsumma sara bi jaysin 'azimin wa kharaja ma'ahu bi tis'ati kiyalatin aw 13 filan. واختاروا لنفسه فيلا من أكبر الفيالة وكان اسمه محمودا وسمعت بذلك العرب فنزل عليهم كصاعقة وعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأوتي بأسيرة. Mengetahui hal ini, betapa murkanya Raja Abraha, dan dia bersumpah akan datang ke Ka'bah dan akan menghancurkan Ka'bah, menyamaratakannya dengan tanah. Maka dia lakukan kehendaknya ini, dia kumpulkan tentara yang begitu besar. Bahkan dia bawa ketika itu 9 atau 13 daripada gajah-gajah yang besar. Kala itu ya sebagian daripada bangsa Ajam ya seperti Persia, mereka menggunakan gajah sebagai tentara yang begitu kuat untuk menghancurkan musuh-musuh. Ya, demikian juga di Yaman. Raja Abraha punya tentara gajah. Ya, dia bawa 9 sampai 13 gajah-gajah besar. Dia pilih untuk dirinya gajah yang paling besar, yang namanya Mahmud. Tatkala dia bergerak, maka bangsa Arab mendengar keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tentunya hal ini bagaikan hal lintar di siang bolong yang mereka dengar. Begitu terkejutnya mereka, dan mereka melihat harus diperangi, wajib melawan Abraha. Ya, tatkala mereka mengetahui dia ingin menghancurkan Ka'bah, keluarlah salah seorang laki-laki dari ya, pemimpin mereka yang paling mulia, namanya Dhu Nafar. Dia serukan kepada kaumnya dan dia ajak bangsa Arab lainnya untuk bersatu memerangi Abraha. Ya, untuk berjihad melawan Abraha, membela Baitullahil Haram. Ya, mereka ingin menghentikan keinginan Abraha menghabisi, menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia pun berjumpa dengan pasukan Abraha yang besar, terjadilah peperangan. Dan karena besarnya pasukan Abraha, kalahlah pasukan Dhu Nafar. Dia pun tertawan. Ya, dia pun dibawa menjadi tawanan. Naam. Falamma arada Abrahatu qatlahu qala lahu Dhu Nafarin ayyuhal malik la taqtulni fa innahu asa an yakuna baqa'i ma'aka khairan laka min qatli. Fatarakahu min al-qatli wa habasahu indahu fi wathaqin. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خطعم عرض له نفيل بن حبيب الخطعمي في قبيلتي خطعم شهراني وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به إلى أبرهة فلما أراد قتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتاني يدي لك على قبيلتي قطعم شهراني وناهس بالسمع وطاعة. أسبق. Kemudian, ya, tatkala Abraha ingin membunuh Dhu Nafar ini, pemimpin Yaman yang dimuliakan oleh mereka, berkatalah Dzulnafar, wahai raja, jangan kau bunuh saya. Semoga saja saya hidup, tetap tak kau bunuh ini lebih baik daripada kau bunuh saya. Maka ketika itu raja pun tidak membunuhnya dan menawannya bersamanya, dibawa dalam keadaan terikat. Kemudian Abraham melanjutkan perjalanannya, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala tiba di negeri yang bernama Khaz'am, ketika itu muncullah Nufail bin Habib Al-Khaz'ami. Nufail bin Habib pemimpin Khaz'am. Di bawahnya ada dua suku, ya, suku Syahran wa Nahis. Dan yang mengikuti mereka daripada sekutu-sekutu mereka dari bangsa Arab. Terjadilah peperangan yang tak seimbang. Kembali Abraham menang karena jumlah yang banyak. Dan Nufail pun tertawan. Tatkala dibawa ke Abraham, Abraham ingin membunuhnya, maka berkata Nufail, wahai raja, sebaiknya jangan kau bunuh saya. Aku akan siap menjadi guide-mu, penunjuk jalanmu, ya, di negeri Arab ini. Aku akan tunjukkan kau kemana jalan, ya, menuju Ka'bah. Dan ini kedua tanganku, ya, di bawahnya ada dua suku yang dapat patuh taat kepadamu. Ya, di bawah Khaz'am, suku Syahran dan Nahis. Semua mereka taat kepadamu, mendengar apa yang kau katakan jika kau perintah. Ya, naam. Fakhalla sabilahu wa kharaja bihi ma'ahu yadulluhu hatta idha marra bita'ifi kharaja ilahi Mas'ud bin Mu'attibin At-Taqafi fi rijalin min thaqifin faqalu lahu ayyuhal malik innama nahnu abiduka sami'una laka muti'un laysa indana laka khilafun wa laysa baytuna hadzal bayta alladhi turidu ya'nuna al-lat wa huwa baytun lahum bita'ifi kanu yu'azzimunahu nahwa ta'zimil ka'bati innama turidu al-bayta alladhi bi makkata wa nahnu nab'atu ma'aka man yadulluka 'alayh fatajawaza 'anhum فبعثوا معه رجلا هو أبو رغال يدله على الطريق إلى المكة فخرج أبرهة ومعه الدليل حتى أنزله المغمس. حسبك. Maka Abraham meninggalkan laki-laki Nufail bin Habib Al-Khaz'ami. Tak dia bunuh. Kemudian dia keluar bersama Nufail ini menjadi penunjuk jalan. Sampailah mereka di Taif. Taif sudah dekat ke Mekah. Taif ke Mekah sekitar 120 kilo. Tatkala tiba di Taif, keluarlah pemimpin Taif bernama Mas'ud bin Mu'attib Al-Thaqafi bersama orang-orang Thaqif. Mereka berkata, wahai raja, kami ini adalah hamba-hambamu, kami mendengar dan taat kepadamu. Kami tak ada permusuhan denganmu, kami tak menghalangimu. Ya. Karena engkau datang bukan ingin menghancurkan rumah ibadah kami, yaitu rumah Latta. Jadi Taif itu orang-orang Thaqif, ya, mereka memiliki berhala Latta yang begitu diagungkan, didatangi oleh orang Thaqif. Mereka mengagungkan Latta ini dan tempat penyembahan Latta sebagaimana seluruh bangsa Arab menghormati memuliakan Ka'bah. Ya, karena kau datang bukan ingin menghancurkan rumah ibadah kami di sini. Ya, karena mereka mengagungkan, ya, rumah ibadah Latta ini sebagaimana bangsa Arab mengagungkan Ka'bah. Karena kau ingin ke Mekah, kami akan mengirim kepadamu seseorang penunjuk jalan yang berpengalaman, ya, namanya Abu Rigal. Dia akan menunjukkanmu mana jalan ke Mekah. Maka keluarlah Abraha berjalan bersama Abu Rigal ini, ya, sampai mereka tiba di namanya Al-Mughammas. Al-Mughammas tempat yang sudah berdekatan dengan Mekah, ya, dari Taif menuju Mekah. Naam. Wa hunaka amara Abrahatu ashabahu bil gharati ala na'imin nas. Fa ba'atha rajulan min al-Habasyah yuqalu lahu al-Aswad ibn Maqsud ala khaylin lahu hatta intahat ila Makkah. Wa saqa ilayhi amwal Quraisy wa ghayruhum fa asaba 200 ba'irin لعبد المطلب ابن حاسم جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش wa Kinanatu wa Hudailun wa man kana bidzalikal haram biqitalihi thumma arafu annahum la taqata lahu fa taraka dzalik fa taraku dzalik. Ketika tiba di Mughammas ini, di sanalah Abrah memerintahkan pasukannya untuk merampas ya binatang-binatang ternak milik orang-orang Makkah. Ya. Maka diutus seorang laki-laki dari Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maqsud dengan kudanya. Ya, agar dia terus berjalan ya merampas segala yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah sampai ke Makkah. Ya, dari sanalah dia ambil harta benda Quraisy dan lain-lainnya. Sehingga terambillah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi yang mulia SAW, Abdul Muttalib bin Hashim. Dan ketika itu Abdul Muttalib telah berusia tua ya, dan dialah pemimpin Quraisy. Melihat Abraha ini mengambil harta milik mereka, maka bersepakatlah Quraisy, Kinana, Hudail, suku-suku yang ada di sana, mereka bersatu untuk memerangi Abraha. Namun ketika mereka lihat Abraha memiliki tentara yang begitu banyaknya, tak mungkin diperangi, maka mereka pun menyerah. Ya. Maka mereka tak jadi memerangi Abraha karena tak imbang. Nah. Wa ba'atha Abrahatu Hunatatal Himyariya ila Makkah wa qala lahu sal an sayyidi ahli hadzal balad wa sharifiha thumma qul lahu innal malika yaqulu lak inni lam ati liharbikum innama ji'tu lihadmi hadal bait fa illam ta'ridu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dima'ikum fa in huwa lam yurid harbi fa'tini bih falamma dakhala hunata makkata wajtama'a bi abdil muttalibi akhbarahu bima amarahu bi abraha fa qala lahu abdul muttalibi wallahi abdul muttalibi wallahi ma nuridu harbahu وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعه منه فهو بيته وحرامه وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. Setelah itu Abraham mengutus Hunatah al-Himyari, ya, Himyar dari salah satu suku di Yaman, Himyar, ya. Berangkatlah Hunatah bin Himyar ke Mekah dan diperintahkan oleh Abraha untuk mencari pemimpin Mekah. Tanya kepada mereka, mana pemimpin Mekah. Kemudian katakan, sesungguhnya Raja Abraha ya, menyampaikan bosnya dia datang kemari bukan ingin memerangi kalian. Dia tak ada urusan dengan kalian. Dia datang untuk menghancurkan rumah Allah ini, Ka'bah. Apabila kalian biarkan dia, tak menghadangnya, tak akan terjadi peperangan. Ya, karena dia tak butuh menumpahkan darah kalian. Ya. Apabila pemimpin Quraisy ini, pemimpin ya Quraisy tidak ingin memerangiku, suruh dia datang kemari bertemu denganku. Berangkatlah Hunatah, tibalah di Mekah, berjumpa dengan Abdul Muttalib dan dia beritahukan apa yang disampaikan raja kepada Abdul Muttalib. Maka berkatalah Abdul Muttalib, demi Allah kami memang tak mampu memeranginya. Karena itulah kami tak ingin meranginya. Dan ini adalah rumah Allah yang Allah haramkan. Inilah rumah kekasihnya Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Sekiranya Allah menjaga rumahnya ini, maka dia adalah rumahnya. Andai kata Allah biarkan, maka juga itu adalah rumahnya. Keputusan Allah SWT. Demi Allah, kami tak akan pernah mampu untuk melawan jumlah mereka yang begitu besar. Nah. Faqala Hunata, fantalik ma'i ilaih. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muttalib. ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عسيا ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفيل صديق لي وسأرسل إليه فأوسيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك wa yasfa'u laka indahu bi khairin in qadira ala dhalik. Faqala hasbi, faba'atha dhu nafarin ila Unaisin, faqala lahu inna Abdul Muttalibi Sayyidu Quraisin. Inna Abdul Muttalibi Sayyidul Quraisin wa sahibu iri Makkata yut'imu an-nasa bis-sahli wal hufusha fi ru'usil jibali. Waqad asaba lahu al-maliku 200 ba'irin fasta'adhin lahu 'alayhi wanfa'hu indahu bima istata'ta. Ya, berkatalah Hunathah, kalau begitu mari berangkat bersama saya, kita temui ya raja. Berangkatlah Abdul Muttalib dengan Hunathah ini al-Himyari bersama sebagian daripada anak-anak Abdul Muttalib. Ketika mereka tiba ya di tenda-tenda pasukan Abraha ini, dia bertanya tentang Dhinafar. Dhinafar yang pertama kali mengumpulkan orang-orang di Yaman untuk memerangi Abraha. Dan Dhinafar ini adalah merupakan temannya. Masuklah dia, berjumpalah dengan Dhinafar dalam keadaan terkurung di penjara. Ya. Dan dia berkata, wahai Dhinafar, apakah kira-kira engkau punya cara, solusi tentang apa yang telah datang kepadaku ini? Berkata Dhinafar, tak ada solusi. Aku adalah seorang yang dipenjara, aku terikat, tinggal menunggu saja kapan mau Raja Abraha, mungkin dia penggal kepalaku pagi ataupun sore. Aku tak bisa memberikan solusi apapun untukmu, tetapi kalau kau mau, aku punya teman namanya Unais. Unais itulah yang menjadi pengarah gajah-gajah. Ya, dialah supir bagi gajah-gajah dan dia adalah sahabatku. Aku akan utus engkau kepadanya. Ya, aku ingatkan agar dia menjagamu, agar dia memuliakan dan mengagungkan hak-hakmu. Mintalah dia jadi perantara agar raja mengizinkan engkau berjumpa dengan raja. Ketika kau jumpa, berbicara dengan raja semaumu. Ya, semoga saja Unais mampu memberikan ya syafaat untukmu sehingga engkau berjumpa dengan raja. Maka berkata Abdul Muttalib, kalau begitu cukuplah ini yang terbaik bagiku. Kemudian Dhinafar pun mengutus salah seorang ke Unais, ya, membawa Abdul Muttalib. Maka berkatalah Abdul Muttalib, maka berkatalah ketika itu Unais, sesungguhnya Abdul Muttalib pemimpin Quraisy dan dia pemilik unta-unta di Makkah yang diambil oleh Abraha, dan dia adalah orang dermawan, selalu memberikan makanan kepada manusia ketika musim haji, bahkan dia memberikan makanan untuk binatang-binatang buas di puncak-puncak gunung, ya, untuk burung-burung. Maka bawalah dia agar bertemu dengan raja, katakan bahwasanya dia terambil punyanya 200 ekor unta, mintalah izin agar dia dapat berbicara di hadapan raja. Ya, semampumu berikanlah dia bantuan. Ya, naham. Dukhuli Abdul Muttalib ala Abrahah al-Habasyi. Fa fa'ala Unaisun wa adina Abrahah li Abdul Muttalib bi dukhuli alayh. Wa kana Abdul Muttalib awsama an-nasi wa jamalahum wa 'azamahum, falamma ra'ahu Abrahah ajallahu wa 'azamahu wa akramahu an yajlisahu tahtahu wa kariha an tarahu al-habashatu yajlisu ma'ahu ala sariri mulkihi, fa nazala Abrahatu an saririhi fa jalasa ala bisatihi wa ajlasahu ma'ahu alai ila janbihi, thumma qala li tarjumani qul lahu hajatak, fa qala lahu dhalika tarjuman, fa qala hajati an yarudda alayya al-maliku 200 ba'irin asabaha li, fa lamma qala lahu dhalik qala Abrahatu li tarjumani qul lahu qad kunta a'jabtani hina ra'aytuka thumma qad zahidtu fika hina kallamtani atukallimuni fi 200 ba'irin asabtuha laka wa tatruka baytan huwa dinuka wa dinu abaik qad ji'tu li ahdimahu la tukallimuni fi. Faqala lahu Abdul Muttalib inni ana rabbul ibil wa inna li baiti rabban sayamna'uhu, faqala Abrahatu ma kana liyamtani'a minni qala anta wadak. Masyaallah, Abdul Muttalib menemui Abraha sebagaimana yang disebutkan tadi, Unais membawanya. diizinkan Abraha masuk bertemu dengannya. Benar-benar Abdul Muttalib, orang yang begitu gagahnya, tampan rupawan, begitu ya membuat orang mengagungkannya. Tatkala Abraha melihatnya, Abraha seketika memuliakannya, mengagungkannya. Ya, dan ketika itu tak sampai hati Abraha melihat Abdul Muttalib duduk di bawah dia di atas. Maka seketika dari singgasananya dia pun turun di bawah, duduk bersama-sama bersamping-sampingan dengan Abdul Muttalib. Ya. Karena dia tak mau jika dia naikkan di atas samping singgasananya Abdul Muttalib biar oleh orang-orang Habasyah, dia khawatir orang Habasyah tak rela melihat dia bersama dengan Abraha di atas singgasana. Turunlah Abraha duduk bersama Abdul Muttalib di atas permadaninya. Kemudian berkatalah ketika itu Abraha melalui penterjemah, tanyakan kepadanya, apa hajatmu datang kemari? Terjemah pun mengucapkan demikian. Berkatalah ketika itu Abdul Muttalib, hajatku kemari adalah agar engkau wahai raja mengembalikan kepadaku 200 ekor unta yang kau ambil. Tatkala Abraha mendengar apa yang diucapkan oleh Abdul Muttalib, seketika dia berkata kepada penterjemahnya, katakan kepadanya, ya, aku begitu kagum melihatmu di awal melihatmu wahai Abdul Muttalib, tetapi sekarang aku melihatmu begitu hina, ya, tatkala engkau berbicara kepadaku. Bagaimana engkau berbicara tentang 200 ekor unta milikmu yang kuambil, sementara kau biarkan rumah ibadahmu, agamamu, agama nenek moyangmu, aku akan datang menghancurkannya. Aku datang kemari untuk menghancurkan rumah tersebut. Aku kira engkau akan protes dengan apa yang akan kulakukan, tetapi kau malah datang hanya bicarakan tentang unta-unta milikmu. Maka berkatalah Abdul Muttalib, wahai raja, 200 ekor unta itu aku pemiliknya. Adapun Ka'bah Allah pemiliknya, dan dia pasti akan menjaga rumahnya. Subhanallah. Maka berkatalah Abraha, ya, maka naliam tani aminni, tak akan mungkin dia Tuhanmu dapat menghalangi aku daripada tujuan ini. Kata Abdul Muttalib, kalau begitu silakan kau lakukan. Ya. Naam. Fa'amara Abraha tu an yuradda iblu Abdul Muttalib ilaih. فلما فوضها قلدها النعل وأشعرها وجعلها حديا وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ويقول حسبك. Maka Abraha menyuruh agar dikembalikan 200 ekor untanya. Tatkala dia telah mengambil unta-unta tersebut, maka semua unta itu dia kalungkan semacam kalung. Dia berikan tanda bahwasanya unta akan dijadikan sebagai bentuk persembahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikurbankan di sana, disembelih. Kemudian siapa yang mau ambil silakan, baik manusia maupun hewan. Ya, dia jadikannya sebagai kurban dan dia kirim ke haram. Ya, agar orang-orang dapat mengambilnya, mengambil manfaatnya, agar Allah Jalla wa'ala marah terhadap orang yang ingin menghancurkan rumahnya. Kemudian berdirilah Abdul Muttalib berdoa kepada Allah memohon pertolongannya. Ya, ketika itu dia pegang ya kunci Ka'bah sembari mengatakan, lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu, ya Tuhan, lahumma Allahumma, ya Tuhan, sesungguhnya seseorang akan memelihara rumahnya, famna' rijhri harak, maka peliharalah dan jagalah rumahmu. La yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum qadwan mahalak, jangan sampai salib mereka dan jangan sampai rumah mereka besok menggantikan rumahmu. In kunta tarikahum wa qiblatana fa'amr ma badalak, sekiranya engkau biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, itu semua terpulang kepadamu, buatlah apa yang kau inginkan. Naam. وأشار عبد المطلب على قومه بتفرق في الشعاب وتحرز في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش لأنه رأى أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده وأن للبيت ربا سيحميه. Kemudian Abdul Muttalib memerintahkan kepada kaumnya agar berpencar naik ke ya lembah-lembah agar mereka ya menghindar daripada tentara-tentara Abraha yang begitu datang banyaknya. Ya. Karena dia melihat bahwasanya tentara-tentara yang begitu besar tak akan mungkin dapat ditolak olehnya dan oleh kaum Quraisy. Ya. dan dia yakin rumah Allah SWT ada pemiliknya dan Allah akan menjaganya. Naam. Wa tahayya'a Abrahatu lidukhuli Makkah wa 'abba'a jaysahu wa hayya'a filahu. Falamma kana fi wadi Muhassirin baina Muzdalifata wa Mina baraqal fil wa lam yaqum liyaqdama ila al-Ka'bah wa yuqalu innahum lamma wajjahul fila ila Makkah aqbala Nufail ibn Habib bin al-Khat'ami hatta qama ila janbil fil thumma akhadha bi udhnihi wa qala ubruk Mahmud fa innaka fi baladil lail haram thumma arsala udunahu fa baraqal fil wa kharaja Nufailun yastaddu hatta as'ada fil jabali fa darabu al-fila liyaquma fa'aba fadarabu ra'sahu liyaquma fa'aba fawajjahuhu raji'an ila al-yaman faqama yuharwilu wawajjahu ila al-syami wawajjahuhu ila al-syami fafa'ala mithla dhalik wawajjahuhu ila al-masyriqi fafa'ala mithla dhalik wawajjahuhu ila makkata fabarak. Maka bersiap-siaplah Abraha untuk masuk ke Mekah dengan menyiapkan tentaranya yang telah diatur disusun rapi. Dan dia siapkan gajah-gajahnya. Tatkala tiba di tempat namanya Wadi Muhassir, Lembah Muhassir. Lembah Muhassir adalah tempat antara Muzdalifah dan Mina. Apabila kita haji, kita berangkat bertolak dari Muzdalifah menuju Mina, kita akan melewati tempat namanya Muhassir. Dan Nabi menyuruh para sahabat untuk bersegera melewati Muhassir, tak berlama-lama. Karena di Muhassir inilah Allah hancurkan tentara bergajah. Ya. Sampainya mereka di Muhassir ini, ya, di tempat yang bernama Muhassir antara Muzdalifah dan Mina, seketika gajah-gajah ini tak mau lagi diperjalankan. Setika gajah-gajah ini rebah ke bawah dan dia tak mau melanjutkan ke Mekah. Ya. Ada yang mengatakan tatkala mereka mengarahkan gajah ini untuk ke Mekah, datanglah ketika itu Nufail bin Habib Al-Khath'ami. Ya, Nufail bin Habib yang tadi, yang kedua, orang kedua yang menghalangi Abraha. Ya, yang mengatakan aku yang beri petunjuk jalan karena aku mengetahui letak-letak di bangsa Arab ini. Datanglah Habib Al-Khath'ami dan dia berdiri di samping gajah, kemudian dia bisiki di telinga gajah, berkata ketika itu, Habib, Ubruk Mahmud, nama gajah yang paling besar namanya Mahmud, ya, merunduklah engkau Mahmud, ya, fa innaka fi baladillahil haram, merubahlah engkau ini ada di rumah Allah, Allah haramkan, ya. Thumma arsala udhunah, setelah itu dia lepaskan telinganya, dia menjauh daripadanya. Seketika gajah ini pun rebah ke tanah. Kemudian Nufail berjalan dengan cepat naik ke atas puncak gunung. Ya, adapun mereka, tentara Abraha, mereka pukuli gajah ini agar mau berdiri. Mereka pukul kepalanya, tapi gajah ini enggan. Tatkala gajah ini mereka arahkan wajahnya mengarah ke Yaman, dia berdiri. Dan seketika dia berlari. Ketika mereka arahkan ke Syam, dia juga berdiri dan berlari. Ketika diarahkan ke arah timur, dia berdiri dan berlari. Ya, tetapi ketika diarahkan ke Mekah, seketika dia merebah ke bumi, tak mau berjalan. Subhanallah. Allah yang menundukkan segala sesuatu. Naam. Usulit tayril ababil. Fabainama hum kadhalika id arsalallahu ta'ala alaihim tayran ababil minal bahri ma kulli tayrin minha thalathatu ahjar. Hajarun fi minqarihi wa hajarani fi rijlaihi. وهجم الحجارة كهجم الحمص أو العدس لا يصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ويحلق وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نفيل ابن حبيب ليدلهم على طريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته. Tatkala mereka dalam kondisi memaksa gajah-gajahnya ini berangkat ke Mekah, ketika itu Allah kirimkan burung-burung ababil. Ababil maknanya adalah jemaah yang datang berombongan satu demi satu diikuti dengan yang lain. Datanglah burung-burung ini berbondong-bondong dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Kemudian batu ini tak besar, hanyalah sebesar ya biji al-hummus awil adas. Ya, seperti kacang-kacang Arab kecil tuh. Kalau antum pergi ke Mekah, ada kacang-kacang Arab itu yang diberikan padanya makanan untuk burung-burung, ya. Kalau di sini seperti kacang kuda. Sebesar itulah dia, namanya hummus atau adas. Sebesar itu saja batunya. Ya. Maka burung-burung ini melempari mereka dengan batu-batu tersebut. Setiap kali yang terkena, seketika terpotong-potonglah tubuhnya, hancur dan binasa. Tak seluruhnya Allah timpakan batu tersebut. Sebagian mereka lari. Ya, seketika mereka mencari jalan pulang kembali ke Yaman. Ya, menjeritlah mereka bertanya, mana si Nufail? Karena Nufail inilah yang menunjukkan mereka jalan. Mereka tak tahu jalan pulang. Ya, tunjuki kami jalan kemana kembali ke Yaman. Maka berkata Nufail ketika melihat apa yang Allah SWT lakukan berupa bencana yang Allah datangkan kepada mereka. Aynal mafar wal ilahu talibu. Kemana kalian melari? Tuhan mencari kalian, menuntut kalian. Wal asramul maghlubu laysal ghalibu. Maka Raja Abraha al-Ashram adalah raja yang kalah, bukan dia pemenang. Ya, inilah bait-bait yang panjang. Selanjutnya, terus. Fakharaju yatasaqatu bikulli tariqin yatasaqatuna bikulli tariqin wa yahlakuna bikulli mahlakin. Ya, kemudian berjatuhanlah mereka di sepanjang jalan, binasalah mereka di sepanjang jalan. Bagaimanakah kisah Raja Abraha sendiri? Teruskan, harus selesaikan ini syairnya, kita tinggalkan. Terus, halaku Abraha al-Ashram. Wa amma Abrahatu fab'atha Allahu 'alayhi da'an tasaqatat bisababi anamiluh unmalatan unmalatan wa lam yasil ila Sana'a illa wa huwa mithlu farhi at-ta'ir wa ansada'a sadruhu 'an qalbihi famata sharra mitatin. Adapun Abraha, maka Allah kirimkan padanya penyakit yang membuat berguguran anggota tubuhnya satu demi satu, jarinya lepas satu demi satu. Ya, satu ruas demi satu ruas jarinya lepas. Tidaklah dia sampai ke sana kecuali bagaikan ya anak burung yang baru lahir, yang begitu kurusnya belum berbulu. Ya, begitulah kondisinya, habis semua ini tubuhnya yang begitu tegapnya, gempalnya, habis semuanya. Berjatuhan anggota tubuhnya satu demi satu. Pecahlah dadanya. Ya. Qan sada'a sadruhu 'an qalbihi. Pecah dadanya, berhamburanlah jantungnya, matilah dia di sana dalam keadaan yang sangat mengerikan. Yaqulullahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asbim ma'kul. Allah memperkenankan dalam firman-Nya tentang peristiwa ini. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah bertindak terhadap tentara bergajah? Tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Allah kirimkan kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong datang melempari mereka dengan batu-batu dari api neraka. Maka Allah jadikan mereka bagaikan daun-daun kekeringan. Ya. فلما رد الله تعالى الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدو وازدادوا تعظيما للبيت الحرام وإيمانا بمكة عند الله تعالى وقالوا في ذلك أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة وما رد عن قريش من كيدهم منها ما قالوا عبد الله. Tatkala Allah Jalla wa'ala berhasil menghancurkan binasakan tentara Habasyah ini dari Mekah, Allah timpakan kepada mereka hukumannya, maka seketika semakin besarlah kedudukan Quraisy di mata bangsa Arab. Maka mereka pun mengagungkan Quraisy. Mereka berkata, memang orang-orang Quraisy adalah merupakan Ahlullah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Allah membela mereka, Allah berperang untuk mereka. Tak payah mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Allah yang menghabisi musuh mereka. Maka semakinlah mereka mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah mereka bahwa rumah itu bukan sembarang rumah. Dan mereka menyebutkan berbagai syair memuji hal tersebut. Apa yang Allah buat terhadap tentara bergajah? Ya. Bagaimana Allah membela Quraisy, menolak segala macam makar terhadap mereka. Nah, baik-baik saya ini lanjutkan. Teruskan. Wa qad waqa'a hadzal hadithu fi syahril muharrami qabla maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi 50 aw bi 50 wa 50 yawman. Wa kana dhalika ayatan min Allah wa muqaddimatan li bi'tsati nabiyyin sallallahu alaihi wasallam yub'atsu fi Makkah wa yutahhiru al-Ka'bata min al-awthan wa yu'idu ilaiha ma kana laha min rif'atin wa sya'nin wa takunu lidinihi silatun amiqatun da'imatun bi hadzal bait. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram sebelum lahirnya Nabi SAW, sekitar 50 hari atau 55 hari sebelum Nabi dilahirkan. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda besar daripada Allah, adalah merupakan mukaddimah akan dibangkitkannya Nabi yang mulia SAW di Mekah. Dan dia akan mensucikan Ka'bah dari berbagai macam berhala-berhala. Dan dia akan mengembalikan kepada Ka'bah kesuciannya, mengangkat derajatnya. Ya. Dan akan menjadi kuat hubungan dia dengan rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam. Wasta'dham al-arabu hadha al-haditha fa'arrakhu bih wa qalu waqa'a hadha fi 'am al-fil wa wulida fulanu fi 'am al-fil wa waqa'a hadha ba'da 'am al-fil bi kadha min as-sinin. Dan peristiwa ini begitu besar pengaruhnya di bangsa Arab sehingga mereka mempertautkan sejarah mereka dengan peristiwa ini sehingga mereka mengatakan, ya, peristiwa ini terjadi pada tahun bergajah, pada tahun gajah, atau si fulan dilahirkan pada tahun gajah. Ya, peristiwa ini terjadi setelah tahun bergajah sekian tahun dan seterusnya karena besarnya peristiwa ini. Jadilah dia sebagai momen bagi mereka, ya, bahwasanya segala sesuatu mereka kaitkan dengan peristiwa ini. Si fulan dilahirkan pada tahun bergajah. Ya, si fulan, ya, terjadi peristiwa ini setelah tahun bergajah dalam 2 tahun dan seterusnya, ya. Karena begitu besarnya pengaruh kisah ini, Allah taala alam. Sampai di sini insyaallah akan datang kita lanjutkan kepada Nazar Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satu putranya. Wallahu a'lam bissawab.